ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqala al mu'allifuna hafizahumullahu ta'ala al babu al khamis fil wudu'i wa fihi masa'id. Bab yang kelima adalah tentang wudu, dan di sini terdapat beberapa poin bahasan. Yang pertama, pengertian dan hukum wudu. Wudu lughatan dalam bahasa Arab diambil dari kata-kata wadho'ah, yang artinya adalah al-husnu wa nadhofatu, bagus dan bersih. Sedangkan secara syariat, wudu artinya menggunakan air pada empat anggota badan, yaitu wajah, dua tangan, kepala, dan dua kaki. Ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara tertentu yang dijelaskan dalam syariat, dan itu dalam rangka ta'abbudillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala. Dan hukum berwudu, hukumnya adalah wajib alal muhdis, untuk orang yang dalam kondisi berhadas, jika dia ingin mengerjakan sholat atau aktivitas yang statusnya, status hukumnya seperti sholat, yaitu aktivitas yang mengharuskan untuk berwudu, semacam tawaf dan menyentuh mushaf. Maka dia tidak wajib untuk orang yang tidak dalam kondisi hadas. Ini orang yang belum batal tidak wajib berwudu. Namun dianjurkan saja baginya untuk berwudu. Dan orang yang berhadas dan waktu sholat belum tiba dan dia belum ingin mengerjakan sholat juga belum terkena kewajiban wudu. Wudu wajib bagi orang yang berhadas manakala dia ingin dan mau mengerjakan sholat atau amal ibadah yang lain yang seperti sholat, disyaratkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian poin yang kedua adalah dalil wajibnya wudu, dan atas siapakah wudu tersebut wajib dan kapankah diwajibkan. Maka dalil tentang wajibnya wudu adalah firman Allah ta'ala, ya ayyalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian mau berdiri mengerjakan sholat, maka berwudulah. Ya, maka ayat ini dalil berdasarkan zahir ayat, setiap kali mau sholat wajib wudu, hadas ataupun tidak berhadas, kalau menurut ayat. Kalau menurut ayat, hadas ataupun tidak berhadas, mau sholat wajib wudu. Baik orang-orang yang beriman, jika kamu mau mengerjakan sholat, berwudulah. Sehingga penjelasan itu baru wajib untuk orang yang berhadas berdasarkan sunnah, berdasarkan hadis. Kalau cuma sekedar berdasarkan ayat tanpa menimbang hadis, maka kesimpulannya adalah wajib berwudu setiap kali mau mengerjakan sholat. Namun hadis menjelaskan bahasanya berwudu ketika mau mengerjakan sholat dalam keadaan belum batal tidak wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah seharian sholat lima waktu dengan satu wudu ketika Fathul Mekah. Ketika Fathul Mekah, Nabi dari subuh sampai isya berwudu dengan sholat dengan wudunya subuh. Dan ini sesuatu yang bukan kebiasaan Nabi, karena kebiasaan Nabi berwudu setiap kali mau sholat, baik dalam kondisi berhadas ataupun tidak. Maka ini menjadi satu hal yang sangat mengherankan bagi para sahabat. Maka Umar bin Khattab kemudian bertanya, wahai Nabi, hari ini engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan. Maka Nabi mengatakan, amdan sonaktu ya Umar, Sengaja aku lakukan demikian wahai Umar untuk menunjukkan tidak wajibnya berwudu setiap kali mau mengerjakan sholat. Maka berwudulah kalian dengan membasuh wajah dan tangan sampai siku, usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain sampai mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub kemudian mau sholat, mandilah. Maka ayat ini dalil bahasanya orang yang telah melakukan mandi junub ketika mau sholat tidak perlu wudu lagi. Ayat ini dalil orang yang dalam keadaan junub kemudian mau sholat dia tidak perlu berwudu lagi. Karena Allah katakan wa in kuntum junuban, ketika kalian mau sholat kok kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka mandilah. Allah tidak mengatakan mandilah lalu berwudulah. Dan Allah katakan jika kalian mau sholat kok dalam keadaan junub, mandilah. Berarti setelah mandi junub langsung sholat, tidak perlu berwudu lagi. Karena yang Allah perintahkan untuk orang yang mau sholat dan dia dalam keadaan junub adalah mandi. Wa in kuntum mardha, jika kalian dalam keadaan sakit atau kalian bepergian, au ja'a ahadun minkum minal gha'id, atau salah satu kalian datang dari tempat buang hajat yaitu kencing dan berak, maka datang dari tempat buang hajat ini artinya dalam keadaan hadas kecil, au lamastumun nisa, atau kalian berhubungan badan dengan perempuan, artinya dalam keadaan hadas besar. Maka jika kalian sakit atau bepergian dan kalian dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar, falam tajidu ma'an, lalu kalian tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamumlah, fatayammamu sa'idan, maka menujulah kalian, bersengajalah kalian pada debu yang bersih. Maka ayat ini mengisyaratkan bahwasannya tayamum itu bisa menggantikan wudu dan menggantikan mandi. Jika kalian sakit atau bepergian, lalu kalian dalam keadaan hadas kecil atau hadas besar dan tidak ada air, maka manfaatkanlah debu. Maka gunakanlah debu. Maka ayat ini dalil bahasanya tayamum itu pengganti mandi sekaligus pengganti wudu. Dan ayat ini dalil bahasanya musafir itu tayamum manakala tidak ada air. Jika ada air wajib pakai air, tidak boleh tayamum. Karena Allah katakan jika kalian sakit atau kalian bepergian, lalu kalian dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar, dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Fatayamamu sa'idan, maka bersengajalah kalian menuju, carilah, bahasa bebasnya, terjemah bebasnya, maka carilah sa'id yang bersih, debu yang bersih, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, maka usapkanlah pada wajah dan tangan kalian. Allah tidak menginginkan untuk memberikan kesempitan bagi kalian, walaki yuridu litahhirakum, dan Allah ingin untuk membersihkan kalian, walitimma ni'matahu alaikum, dan menyempurnakan nikmat yaitu nikmat agama bukan nikmat dunia kepada kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Dan demikian di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, dan Al-Maidah ayat yang ke-6 ini disebut ayatut tayamum, ayat tayamum. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat bi ghairi tuhurin, salat tanpa berwudu, tanpa taharah, wala sadaqatan min ghulurin, dan tidak menerima sedekah yang berasal dari harta yang haram. Maka jika berasal dari harta yang haram diberikan pada fakir miskin, disedekahkan, maka sedekah dengan niat bukan mencari pahala, karena tidak ada pahalanya, dalam rangka menyingkirkan dan membuang harta yang haram. Man asal hulul, di catatan kaki, adalah mencuri harta ghanimah atau yang lain. Mencuri harta ghanimah atau yang lain sebelum dibagikan. Maka ketika belum dibagikan, maka ghanimah ini masih milik bersama alias masih milik negara, dan diambil untuk kepentingan pribadi, maka itu hulul. Oleh karena itu korupsi dalam bahasa syariat disebut hulul. Layak qulullah salata man ahdasa hatta yatawaddaa, Allah tidak menerima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Hingga kecuali jika dia telah berwudu terlebih dahulu. Dan tidaklah dinukil dari satupun kaum muslimin pendapat, satupun ulama kaum muslimin pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Fathabatat bidzalika, maka terbuktilah dengan keterangan yang lewat, disyaratkannya wudu itu berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma'. Adapun siapakah yang wajib berwudu, maka wudu wajib atas orang muslim yang balig dan berakal, yang biasa disebut dengan sebutan mukallaf. Idza arada salata, jika dia ingin mengerjakan salat atau aktivitas ibadah yang semakna dengan salat. Wa mata yajibu, kapankah wajib berwudu? Wudu adalah wajib jika telah tiba waktu sholat, atau seorang itu ingin melakukan satu ibadah yang disyaratkan berwudu sebelumnya. Wa ilam yakun dhalika muta'alliqan biwaqtin, meskipun ibadah tersebut tidak berkaitan dengan waktu, semacam orang yang mau tawaf dan menyentuh mushaf. Dan syarat sah wudu, itu adalah sah manakala dilakukan oleh seorang muslim dan berakal. Demikian juga tamyiz. Tamyiz adalah satu fase sebelum balik. Tamyiz mana asalnya membedakan. Maka dia adalah satu fase bagi yang dilewati oleh anak-anak, sehingga dia punya kemampuan untuk membedakan ini diperintah ataukah ini dilarang. Dia bisa tahu bedanya. Oh, ini dilarang. Yuk, ini diperintahkan. Maka tamyiz adalah kemampuan seorang anak untuk mendapatkan diberi perintah dan larangan. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan tamyiz adalah usia 7 tahun, mengingat hadis muru auladakum bisolati wahum abna'u seba'in. Perintahkanlah anakmu untuk mengerjakan sholat, cukup dengan perintah ketika dia sudah berusia 7 tahun. Maka di sini menunjukkan bahasanya anak 7 tahun itu sudah mengerti perintah. Sudah bisa paham, oh ini diperintahkan. Dan kalau saya diperintahkan untuk sholat, ya saya harus sholat, bukan malah main-main. Kalau anak belum tamyiz, dia disuruh untuk diem, ya, namun malah dia gojek. Nah, ini berarti belum tamyiz. Dan dia tidak merasa bersalah dengan main-mainnya. Dia merasa tidak salah dan tidak berbuat keliru, maka dia belum tamyiz. Fala yasihu minal kafir, maka wudu tidaklah sah jika yang melakukannya adalah orang kafir ataupun orang yang sinting. Wala yakunu mu'tabaran, dan wudu tidaklah teranggap sebagai wudu jika dari anak kecil yang belum sampai usia tamyiz. Maka wudunya dan tidak wudunya statusnya sama. Namun jika dia sudah tamyiz, sudah 7 tahun, maka wudunya sah dan itu menjadi amal sunnah baginya. Meskipun dosanya belum tercatat, namun amal kebajikannya tercatat sebagai amal nafilah. Kemudian tentang syarat sah wudu, yang pertama adalah niat. Maka berkaitan dengan masalah niat dan wudu, maka kita lihat di sini, menurut penulis, niat adalah syarat wudu dan bukan rukun wudu. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Niat di sini adalah syarat ataukah rukun. Namun menimbang bahwasanya orang itu pasang niat untuk berwudu sebelum dia melakukan aktivitas wudu, maka ini syarat. Karena yang namanya syarat itu dilakukan sebelum masyrut. Sebagaimana wudu adalah syarat sah sholat dan dia dikerjakan sebelum sholat. Dan menimbang bahasanya niat itu sudah ada sejak orang itu belum memulai aktivitas wudu, maka dia syarat. Berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, bahasanya segala amal itu dinilai berdasarkan niat. Dan berkaitan dengan masalah niat wudu, tidak dituntunkan untuk dilafadzkan, diucapkan dengan mengucapkan nawaitul wudu ali raf'il hadasil asghari dan semacam itu, li adami tsubutihi ani nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak terdapat dalil valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kalau itu dituntunkan. Kemudian air yang digunakan haruslah air yang tahur, suci dan mensucikan. Keterangan yang telah lewat di bab air. Amal ma'un najis, adapun air najis, maka wudunya tidak sah. Ya, jika ada orang berwudu dengan menggunakan air najis, maka wudunya tidak sah. Kemudian sebelum berwudu, maka disyaratkan untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit anggota wudu. Boleh jadi itu adalah lilin atau adonan roti yang mengeras, yang mengering. Wanahwihima atau semacam keduanya, contohnya adalah tola'ul adhafir, kiteks yang dipakai oleh perempuan di kukunya. Alladhi yu'rabainan nisa'il yaum, yang dikenal di antara para perempuan hari ini dan saat ini. Maka karena kiteks itu cat, maka dia menghalangi sampainya air ke kuku yang merupakan anggota wudu yang harus kena air supaya wudu itu sah. Maka harus dibersihkan sebelum wudu dilakukan. Kemudian syarat sah wudu berikutnya adalah al-istijmar atau istinja, melakukan istijmar dan istinja ketika ada sebabnya. Maka tidak sah wudu orang yang sudah BAB, habis BAB wudu dulu baru cebok misalnya. Maka ini tidak sah. Atau orang yang buang air besar misalnya, kemudian berwudu, kemudian sholat tanpa istinja, maka ini wudunya tidak sah. Maka harus berwudu atau harus istinja dan istitmar jika memang ada pada dia sebab yang mengharuskan istinja, yaitu dia kencing ataukah berak. Maka jika dia kencing dan berak, maka istinja terlebih dahulu baru berwudu. Jangan nekat berwudu kemudian baru istinja, atau berwudu kemudian sholat tanpa istinja. Maka wudunya tidak sah. Jika wudunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Karena wudu yang sah adalah syarat sahnya sholat. Jika istinja itu adalah syarat untuk sahnya wudu, maka lebih-lebih lagi tidaklah sah wudu dalam keadaan orang itu buang hajat. Wong ini sudah selesai buang hajat atau belum istinja, wudu tidak sah. Maka lebih tidak sah lagi manakala buang hajat belum selesai, ini, buang air besar sambil berwudu biar ini, efektif dan efisien. Maka ini tentu lebih tidak sah lagi. Kemudian al-muwalat, wudu tersebut dilakukan berturut-turut, tidak ada jeda yang lama antara satu anggota badan dengan anggota badan yang lain, anggota wudu dengan anggota wudu yang lain, dan tartib urut. Dan akan datang pembicaraan tentang dua poin ini ba'dal qalil, sebentar lagi. Kemudian membasuh semua anggota wudu yang wajibnya dibasuh. Kemudian poin yang keempat, furuduhu. Furuduhu di sini sama dengan arkanuhu, rukun wudu. Ay a'da'uhu, yang ini dalam hal ini sama dengan anggota wudu yang wajib dan jadi rukun untuk dibasuh ataukah diusap agar sahnya satu wudu. Dan rukun wudu ada enam. Yang pertama adalah membasuh wajah secara lengkap. Dasarkan firman Allah Ta'ala, farsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Dan yang namanya wajah adalah telinga sampai telinga. Ini, telinga sampai telinga, kemudian tempat tumbuhnya rambut, akhir tempat tumbuhnya rambut di kepala yang biasa sampai dagu. Maka tidak sah orang berwudu jika wudunya cuma begini. Ya, wudunya cuma telapak tangan yang penuh air ini kemudian ditepokkan ke mukanya. Maka ini tentu sini enggak kena. Dan saya pernah lihat ada orang yang berwudu seperti itu. Maka ini wudu yang tidak sah karena lebar wudu dari telinga sampai telinga. Nah, kalau cuma begini pok pok, nah sini enggak kena, enggak kena air wudu. Dan ada pun panjangnya, maka dari tempat akhir tumbuhnya rambut yang normal. Maksudnya normal, ya, kalau botak atau kemudian itu, maka ngitungnya dari normalnya. Nah, tidak harus kemudian dari sininya. Ngitungnya dari tempat normalnya sampai dagunya. Wa minhu, dan termasuk dalam termasuk dari wajah, karena tadi dikatakan secara sempurna, adalah berkumur-kumur dan istingsak. Dengan alasan bahasanya mulut dan hidung adalah bagian dari wajah. Ini. Maka penulis beranggapan atau berpendapat wajibnya berkumur-kumur dan istingsak dengan alasan dia adalah bagian dari wajah. Dan ini pada dasarnya adalah satu hal yang diperselisihkan ulama, apakah kumur-kumur dan istingsak itu hukumnya wajib ataukah tidak. Di antara alasan ulama yang mewajibkan adalah sebagaimana kita baca di sini, karena dia adalah bagian dari wajah, padahal Allah katakan farsilu wujuhakum. Namun kita katakan ya, di ayat tayamum Allah perintahkan wamsahu biwujuhikum, dan hidung serta mulut tidak termasuk wajah. Di ayat tayamum, usaplah wajah kalian. Dan jelas mulut dan hidung tidak termasuk wajah dalam masalah ini. Maka itu dalil dalil yang menunjukkan minimal kurang kuatnya alasan ulama yang mengatakan wajibnya berkumur-kumur dan istingsak dengan alasan itu bagian dari wajah. Alasan ini alasan yang lemah. Lain lagi mungkin meskipun ini bukan alasan satu-satunya bagi ulama yang mewajibkan kumur-kumur dan istingsak. Karena terdapat beberapa hadis yang menggunakan kalimat perintah yang itu bisa jadi dimaknai disimpulkan wajibnya berkumur-kumur dan istingsak. Namun yang saya ingin garis bawahi bahwasanya alasan mewajibkan kumur-kumur dan istingsak dengan alasan itu bagian dari wajah adalah alasan yang lemah. Kemudian membasuh dua tangan sampai siku, dan siku termasuk yang dibasuh berdasarkan firman Allah, wa aydiyakum ilal marafiq. Marafiq jamak dari mirfaq, diambil dari kata-kata rifqun yang artinya lembut dan nyaman. Kenapa siku itu disebut mirfaq? Karena dia alat yang digunakan oleh orang untuk menyamankan badan. Kalau orang tahu hobinya orang Arab, kalau duduk-duduk santai, maka mereka punya kegemaran benda segi kubus, yang itu mereka bawa kemana-mana, safar ke Indonesia pun itu enggak lupa untuk dibawa. Nah, yang ini biasa untuk kemudian ditaruh di belakang untuk kemudian sandaran pakai siku untuk bernyaman-nyaman ketika duduk. Kemudian masura sikulihi ma'al udhunain, mengusap kepala seluruhnya, ma'al udhunain plus juga termasuk diantaranya adalah dua telinga. Mengingat firman Allah, wamsau biru usikum, usaplah kepala kalian. Ditambah hadis Nabi SAW, dua telinga bagian dari kepala. Fala yujizik, maka tidaklah sah mengusap sebagian kepala tanpa yang lain. Maka pendapat yang diambil oleh penulis, dikuatkan oleh penulis, bahwasannya yang jadi rukun wudu adalah mengusap seluruh kepala. Dan yang dimaksud dengan seluruh kepala adalah dari depan sampai tengkuk. Dari depan sampai tengkuk, dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Maka dia tidak harus, kalau dia berambut panjang, tidak harus sampai ujung rambutnya. Namun yang dia menjadi kewajibannya adalah cuma sampai tengkuk saja. Dan apakah yang untuk mengusap kepala itu apakah harus seluruh kepala, yang wajib itu haruskah seluruh kepala ataukah sebagian kepala, ini pada dasarnya adalah masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Non ulama sepakat kalau seorang itu memilih mengusap seluruh kepala maka itu sah dan lebih baik. Cuma perselisihannya adalah gimana kalau sebagian? Itu sudah sah ataukah tidak? Pendapat yang diambil oleh penulis itu tidak sah, bahkan ditegaskan fala yujzi'u. Maka tidak sah jika cuma mengusap sebagian kepala tuna ba'dihi tanpa sebagian yang lain. Namun insya Allah pendapat yang lebih tepat, mengusap seluruh kepala adalah anjuran dan bukan kewajiban. Mengingat mengusap itu sendiri, kata-kata masaha itu tidak mengisyaratkan kalau tidak harus seluruhnya. Tidak harus semua. Demikian juga dijumpai dua sahabat Nabi yang cuma mengusap sebagian kepala ketika berwudu, yaitu Ibnu Umar dan sahabat Mughirah bin Syu'bah, dan tidak dijumpai sahabat lain yang menyelisihinya dan mengingkarinya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki, dan mata kaki ikut basah, mengingat firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian, basuhlah kaki sampai dua mata kaki. Kemudian yang kelima adalah urut, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tata cara berwudu secara urut. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan murattiban urut, sebagaimana yang Allah sebutkan, yaitu wajah, dua tangan, kepala, lalu kaki, sebagaimana terdapat dalam tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Zaid dan lainnya. Untuk catatan kaki nomor 2 tentang dua telinga adalah bagian dari kepala, hadisnya diriatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dinilai sahih oleh Al-Albani. Wa afadha Syekh dan Al-Albani berpanjang lebar mengumpulkan turuq, mengumpulkan sanad-sanadnya dan membicarakannya, membicarakan kualitas masing-masing sanad. Kemudian yang keenam adalah berturut-turut. Tidak ada jeda yang terlalu lama antara membahas satu anggota wudu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan muwalat adalah membahas satu anggota wudu itu dibahas akibat setelah sebelumnya secara langsung tanpa takhir, tanpa penundaan. Dalil ini adalah rukun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan berturut-turut. Demikian juga hadis Khalid bin Ma'dan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang salat dan di punggung telapak kakinya terdapat lum'ah. Terdapat lum'atan, lum'ah di akhir paragraf maudhi alladhi lam yusibhul ma'u fil wudu'i awil ghusli. Adalah satu bagian di badan yang tidak terkena air saat wudu atau mandi. Nah, lum'ah tersebut qadra dirham, seukuran uang dirham, yang dia tidak terkena air, maka Nabi perintahkan orang tersebut untuk mengulangi wudu. Maka seandainya berturut-turut bukanlah syarat, tentu Nabi akan perintahkan dia untuk membasuh mafatahu, apa yang terlewat yang belum dibasuh. Walam ya'murhu, dan Nabi tidaklah memerintahkannya untuk mengulangi wudu seluruhnya. Nabi perintahkan untuk mengulangi seluruh wudu, maka ini dalil dan alasan yang cukup kuat menunjukkan kalau harus berturut-turut. Dan ba'dul fuqaha memberikan persyaratan atau indikator kalau itu tergolong masih berturut-turut adalah manakala ketika dia dengan belum keringnya air wudu yang menempel di anggota badan sebelumnya. Ketika orang itu membasuh tangan kemudian pam mati, maka dia cari sumur untuk nimbah. Maka setelah dapat air, maka masih tergolong berturut-turut manakala tangan masih basah dengan air wudu yang menempel di tangan. Kalau ketika sudah dapat air ini sudah kering kerontang, maka ini sudah tidak lagi berturut-turut. Maka harus dimulai dari awal, alias diulangi. Dan menimbang bahasanya urut itu wajib, maka jika ada orang kelupaan, dia sudah membasuh kaki, namun tangannya ternyata belum kebasuh. Dia lupa, kelewatan, tangan belum. Maka, namun dia lihat kondisi masih basah, wajah masih basah dan seterusnya, maka karena tartib atau urut itu wajib, maka dia membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, dia mengusap kepala dan telinga, kemudian dia basuh lagi kaki. Dia tidak boleh langsung to the point, saya cuma basuh tangan saja. Ini kan yang belum kena air tangan, maka kemudian tangan saja yang dibasuh. Ini tidak demikian. Karena kita katakan tertib itu wajib, ketika dia kelupaan untuk basuh tangan, maka dia basuh tangannya. Habis selesai tangannya, kemudian dilanjutkan lagi setelah tangan kepala. Kemudian dibasuh kaki yang tadi sudah dibasuh lagi. Kemudian sunanuhu, hal-hal yang dianjurkan dalam wudu, Maka ada af'alun, beberapa perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan saat berwudu dan berpahala orang yang melakukannya. Namun siapa yang meninggalkannya tidak mengapa. Kegiatan ini atau perbuatan-perbuatan ini disebut sunanil wudu, hal-hal yang sunnah dalam wudu. Wahia, dan di antara hal yang sunnah dalam wudu yang pertama adalah at-tasmiyah, mengucapkan bismillah di awal wudu. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah saat berwudu. Di sini diatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani, dan demikianlah pendapat jumhurul ulama. Bahasanya tasmiyah, bismillah di awal wudu hukumnya mustahab. Hukumnya dianjurkan dan tidak wajib. Dan di antara ulama muasirin yang memilih pendapat ini adalah Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala, karena beliau bersandaran dengan perkataan Imam Ahmad yang mengatakan tidak ada hadis sahih dalam masalah ini. Ini tidak ada hadis yang sahih tentang masalah wajibnya tasmiyah, menyebut nama Allah di awal wudu. Atau maksudnya tidak ada hadis ini, yang hadis la wudu'a ini Imam Ahmad menilai bukanlah hadis yang sahih. Nah, hadis ini tadi dinilai sahih oleh Al-Albani, demikian juga dinilai sahih oleh Ibnu Bas rahimahumullahu taala. Dan di antara kaidah para ulama fikih, di antara kaidah ulama fikih, bahwasanya satu hadis yang diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat statusnya, maka itu menurunkan kekuatan hukumnya. Jika satu hadis yang redaksinya menunjukkan wajibnya satu amal, wajibnya satu perbuatan, namun perselisihan tentang kesahihan hadis tersebut adalah perselisihan yang kuat, maka kandungan hadis itu statusnya tidak wajib namun mustahab. Demikian juga jika terdapat satu hadis yang melarang dengan larangan yang keras, jika kita lihat redaksinya maka ini menghasilkan hukum haram, namun status hadis tersebut diperselisihkan dengan perselisihan yang kuat, maka kandungan hadis tadi turun menjadi makruh. Menjadi makruh. Maka wallahu ta'ala a'lam, di sini penulis buku ini dia membawakan hadis dan menyebutkan tashih, penilaian sahih dari Al-Albani, namun memilih pendapat jumhur yang mengatakan, mayoritas ulama yang mengatakan hukumnya sunnah, boleh jadi karena menimbang kaidah ini. Mengingat adanya perselisihan kuat tentang status hadis ini di antara para pakarnya, yang masing-masing adalah pakarnya, Imam Ahmad mengatakan hadisnya tidak sahih, sama sekali tidak sahih. Namun banyak juga ulama yang menilai hadisnya adalah hadis yang kuat. Kemudian yang kedua adalah bersiwa, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak memberatkan umatku, tentu akan aku perintahkan mereka dengan perintah wajib untuk bersiwa setiap kali berwudu. Atau maaf, tentang hadis la wudu aliman lam yadhkurismallah, itu bukan catatan kali nomor 1, nomor 2, diat kali Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, dan yang lainnya dari Abu Hurairah. Dinilai hasan oleh Ibnu Salah, Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i. Kemudian Al-Hafidz Al-Iraqi, dinilai kuat oleh Al-Mundhiri, Ibnu Hajar, Al-Asqalani, demikian juga Al-Albani mengatakan derajatnya hasan. Nah, di sisi yang lain Imam Ahmad mengatakan sama sekali hadisnya tidaklah kuat. Kemudian untuk hadis laula an asyqa ala ummati, catatan kaki nomor 3 diriatkan oleh Bukhari secara muallaq tanpa sanad dengan kalimat yang tegas wa wasalahu, dan sanadnya disebutkan secara lengkap dan utuh oleh Nasa'i. Kemudian berikutnya adalah dianjurkan untuk membasuh dua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudu, mengingat itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau membasuh dua telapak tangannya sebanyak 3 kali sebagaimana terdapat dalam riwayat berisi tentang tata cara wudu Nabi. Kemudian yang keempat, al-mubalaghah, sungguh-sungguh ketika berkumur-kumur dan ketika istingsak. Dan istingsak adalah memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan napas, bukan menggunakan tangan. Dan ini dianjurkan li ghairu shaim, untuk orang yang tidak dalam kondisi berpuasa. Lima warata, karena terdapat dalam tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, famatmada wastangthara. Maka Nabi berkumur-kumur dan istingsar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa balig fil istingsyaqi ila an takuna shaiman. Maka sungguh-sungguhlah dalam istingsar kecuali jika Anda dalam kondisi berpuasa. Kemudian adalku. Adalku sering diterjemahkan dengan menggosok. Namun ini terjemahan yang sebenarnya tidak 100% tepat. Karena yang dimaksud dengan adalku adalah melewatkan tangan di anggota badan yang dibasuh. Maka sekedar misalnya membasuh tangan dianjurkan dengan adalku. Artinya tidak sekedar tangan ditaruh di bawah keran kemudian dah begitu saja. Ini baru melakukan kewajiban, yaitu membasuh tangan. Namun dianjurkan adalku. Tangan, kemudian tangan kanan misalnya ini membasuh tangan kiri, maka tangan kanan dilewatkan demikian. Ini, kalau itu membasuh tangan kanan, maka kemudian tangan kiri dilewatkan. Dilewatkan. Cuma imrarul yad. Ya, melewatkan tangan. Tidak harus kemudian kalau menggosok kan menghilangkan daki. Maka menerjemahkan adalku dengan menggosok ya, itu nanti ya, dikhawatirkan salah praktek. Digosok sampai dakinya hilang. Padahal tidak demikian. Yang dimaksudkan adalah imrarul yad, melewatkan tangannya begini. Jangan cuma kemudian ini mustahab. Bukan hanya sekedar tangan ditaruh di bawah kan dan ya, dah demikian. Ini baru melakukan kewajiban membasuh tangan. Namun jika mau dilengkapi dengan melakukan amal mustahab yaitu adalku, maka lewatkanlah tangan yang lain di anggota wudu tersebut. Wa takhlilul lihya al-kathifah, dan menyela-nyelai jenggot yang tebal, yang lebat, bilmak dengan air, sehingga air masuk ke dalam, ke dalamnya. Mengingat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau jika berwudu, beliau yatluku dhira'aihi, beliau melakukan dalak untuk dua hastanya, dua tangannya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudkhulul ma'a, memasukkan air di bawah dagunya. Wa yukhallilu bihi lihyatahu, kemudian beliau gunakan untuk menyela-nyelai jenggotnya. Maka hadis ini dalil diriatkanlah Abu Dawud, dinasai oleh Al-Albani. Hadis ini dalil bahwa Nabi berjenggot. Maka satu hal yang sangat buruk perkataan sebagian orang yang mengatakan saya benci dengan semua orang yang berjenggot. Ini bahaya. Saya benci dengan semua orang yang berjenggot. Garis bawahi kata-kata semua. Maka termasuk di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kalimat yang mengerikan. Wah, semua orang berjenggot. Wah, Nabi juga berjenggot. Waduh, Nabi Musa juga berjenggot. Atau Nabi Harun juga berjenggot. Maka itu kalimat yang sangat berbahaya. Kemudian takdimul yumna 'alal yusra. mendahulukan yang kanan daripada yang kiri saat membasuh tangan dan dua kaki mengingat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna, menyukai mendahulukan yang kanan, fitana olihi ketika memakai sandal, watarojulihi dan ketika bersisir. Ketika Nabi bersisir, beliau menyukai belah kanan terlebih dahulu yang disisir. Watuhuri dan ketika beliau berwudu, wafisya'nihi kulihi dan dalam semua urusannya, yaitu semua urusannya yang baik-baik dan yang mulia-mulia. Kemudian tathlisul husli, membasuh sebanyak 3 kali ketika untuk wajah, 2 tangan dan 2 kaki. Karena untuk wajah, tangan dan kaki wajibnya sekali, namun dianjurkan 3 kali mengingat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad tsabata anhu, maka terdapat hadis yang valid dari Nabi, biasanya beliau berwudu pernah semuanya cuma sekali, pernah juga semuanya 2 kali, dan pernah juga semuanya 3 kali. Namun tentu kecuali kepala. Maka perkataan penulis di sini yang menyebutkan tathlits 3 kali ini cuma untuk wajah, tangan dan kaki mengisyaratkan bahasanya 3 kali ini tidak berlaku untuk kepala. Dan ini satu hal yang benar dan didukung oleh secara makna, secara akal, karena kepala itu wajibnya mengusap, wajibnya diusap, diusap dan diusap identik dengan sedikitnya air. Ya, kalau 3 kali kepala itu diusap 3 kali sama dengan 1 kali basuhan. Kalau diusap dengan tangan yang basah sebanyak 3 kali maka sama dengan dibasuh 1 kali. Maka ini bertentangan dengan makna dan maksud dari mengusap itu sendiri. Kemudian berzikir dengan zikir yang berdalil setelah selesai berwudu, mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maminkum min ahadin yatawaddau?" Tidaklah ada seorang di antara kalian berwudu lalu dia yusbihul wudu'a, berwudu dengan sempurna, kemudian dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ila futihat lahu, kecuali akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 pintu, kemudian dia dipersilakan untuk masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Maka hadis ini dalil bahasanya pintu surga ada 8, sedangkan pintu neraka ada 7. Dan hadis ini dalil bahasanya syahadat adalah kunci membuka pintu surga. Hadis ini diriatkan oleh Muslim, namun dalam riwayat Tirmidzi terdapat tambahan setelah abdu wa rasuluhu, kemudian dilanjutkan dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang suka bertobat dan jadikanlah aku orang yang gemar bersuci. Tambahan ini dinilai sahahahu bihadhi ziyadah, tambahan ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Namun tambahan ini diperselisihkan ulama kesahihannya. Itu tambahan Allah menjalani minat tawabin wa ja'alni mutatahirin, apakah itu tambahan yang kuat ataukah tidak, ulama berselisih pendapat. Tirmidzi sendiri yang meriwayatkan hadis ini mendhaifkan tambahan ini. Namun pendhaifan Tirmidzi untuk tambahan ini dibantah oleh penulis Tuhfatul Ahwadhi, pensyarah Tirmidzi. Maka Tirmidzi menilainya dhaif. Kemudian penulis Tuhfatul Ahwadhi, Sarah Sunan Tirmidzi, menilainya hasan, dan tambahan ini dinilai sahih oleh Al-Albani. Maka tambahan ini dianjurkan untuk dibaca untuk orang yang menguatkan kalau tambahan ini adalah tambahan yang kuat, hasan atau sahih derajatnya, dan tidak dianjurkan untuk dibaca bagi orang yang meyakini ini tambahan adalah tambahan yang dhaif sebagaimana penilaian Tirmidzi untuk tambahan ini. Kemudian poin yang ke-6 adalah pembatal wudu. Wan nawaqid, jamak dari naqid, adalah berbagai hal yang membatalkan wudu dan merusak wudu. Di sini sampaikan yang merusak wudu ada 6. Yang pertama, yang keluar dari dua jalan, jalan depan dan jalan belakang. Artinya yang keluar dari tempat keluarnya kencing, yang ini jalan depan, wal ghaid, dan tempat keluarnya birak, yang ini jalan belakang. Dan yang keluar dari dua jalan tersebut boleh jadi berupa air kencing ataukah ghaid ataukah birak, mani, madi, darah istihadhah ataupun kentut, baik kentut yang sedikit ataupun kentut yang banyak, karena ada kentut yang panjang dan ada yang pendek dan singkat, dua-duanya membatalkan. Mengingat firman Allah Ta'ala, auja'atum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari tempat buang air, maka ini dalil batalnya wudu adanya hadas kecil karena berak dan kencing. Ditambah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat salah satu kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin min ghaitin aw baulin, akan tetapi batalah wudu karena keluarnya berak atau kencing, wa naumin, atau karena tertidur. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang ragu-ragu apakah keluar dari dirinya kentut ataukah dia belum kentut, Nabi katakan dia jangan membatalkan sholat sampai dia mendengar suara kentut atau menjumpai bau kentut. Yang dimaksudkan artinya sampai dia yakin kalau dia kentut. Kemudian poin yang kedua, dan poin kedua ini adalah derivat dari pembahasan poin pertama, yaitu ketika tadi dikatakan bahasanya batal wudu karena keluarnya kencing, karena berak, madi, ataupun keluarnya mani, maka itu mengharuskan mandi. Yang jika seorang itu mandi, maka otomatis hilang hadas kecilnya. Demikian juga keluarnya kentut. Nah, poin-poin ini atau hal-hal ini, itu kita batasi pada hal-hal di atas, ataukah bisa dikiaskan dengan yang lain. Kencing, keluarnya kencing di jalan yang normal, keluarnya di dua jalan, dari dua jalan keluarlah kencing, berak dan seterusnya, kentut, nah itu bisa dikiaskan kepada yang lain ataukah tidak. Nah, ini nanti akan berderivat kepada pembahasan poin yang kedua. Maka perlu didudukkan bahwasanya sebagian ulama mengatakan tidak bisa dikembangkan ke yang lain. Dan ini mazhabnya Imam Malik. Maka ya cuma sekedar apa yang ada dalam dalil keluarnya kencing, berak dan seterusnya dari jalan depan atau jalan belakang. Itu yang membatalkan. Namun Al-Imam Musyafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah menilai bahasanya bisa dikiaskan, bisa dikembangkan. setelah mereka bersepakat bisa dikembangkan, bisa diluaskan, lalu mereka kemudian berselisih pendapat tentang tolak ukurnya, ilahnya. Maka kalau menurut Al-Imam Abu Hanifah, ilahnya adalah Al-Kharij. Ilahnya adalah Al-Kharij, yang keluar. Jika yang keluar itu adalah itu, kencing dan berak, di tempat meskipun bukan dua jalan, maka itu membatalkan. Karena yang jadi patokan adalah Al-Kharij, yang keluar. Yang keluar apa? Kencing dan berak. Mau tempatnya di mana? Mau lewat pori-pori, mau lewat ini. Maka itu batal. Karena yang jadi pokok masalah adalah Al-Kharij. Dan ini nampaknya yang dipakai oleh penulis buku ini. Karena poin yang kedua mengatakan khurujun najasa min baqiyatil badan. Keluarnya najis dari bagian badan yang lain meskipun bukan dua jalan. Dan ini mazhabnya Abu Hanifah. Karena jadi tolak ukur adalah al-kharij an-najis. Jika yang keluar itu najis, mau dari dua jalan atau mau dari tempat yang lain dari badan, maka itu membatalkan. Dengan catatan yang keluar itu adalah najis. Dan jika yang keluar itu bukan najis, semisal kentut. Kentut kan enggak najis. Dan ketika dia keluar namun tidak dari dua jalan. Dari tempat lain ada kentutnya misalnya. Maka itu tidak membatalkan. Karena yang jadi tolak ukur adalah al-kharij an-najis. Yang keluar dan dia adalah benda najis. Maka yang tolak ukurnya adalah benda najis yang keluar. Maka ini nanti madhabnya Syafi'i. Sedangkan kalau Syafi'i tadi kita sampaikan, Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bisa dikembangkan. Bisa dilebarkan. Namun mereka berselisih pendapat tentang patokan dalam masalah pengembangannya. Kalau Al-Imam Abu Hanifah yang jadi patokan adalah manakala yang keluar adalah Al-Kharij. Dan beliau katakan manakala yang keluar adalah najis di bagian badan manapun maka itu membatalkan wudu. Adapun Imam Syafi'i beliau mengatakan yang jadi patokan adalah makhraj. Yang jadi patokan itu adalah tempat keluar, asalkan tempat keluarnya itu jalan depan sama jalan belakang, apapun yang keluar lewat itu batal. Kelereng atau uang atau cacing atau apa, kerikil. Kalau keluar dari jalan depan atau jalan belakang maka itu membatalkan. Karena yang jadi patokan adalah al-makhraj, tempat keluarnya. Bukan apa yang keluar, namun keluarnya dari mana? Keluarnya dari mana? Kalau keluarnya al-muhim, yang penting keluarnya dari jalan depan, jalan-jalan belakang. Maka apapun yang keluar, batal. Itu kaidahnya Imam Syafi'i. Kaidahnya Syafi'i, al-muhim al-makhraj. Yang penting adalah tempat keluarnya. Kalau keluar dari situ, membatalkan wudu. Kalau Imam Abu Hanifah, tidak. Yang jadi patokan adalah al-kharij. Apa yang keluar? Jika itu najis, meskipun itu bukan dari jalan depan ataupun jalan belakang, di tempat yang lain, namun itu najis, maka itu batal. Tapi meskipun yang keluar itu di jalan depan atau jalan belakang, namun itu bukan najis yang keluar. Yang keluar kelereng misalnya dan kelereng tidak najis maka tidak batal karena yang jadi tolak ukur al-kharij an-najis. Maka Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang masalah ini menilai bahasanya masalahnya adalah min babil khos uridu bihi al-am. Masalah kencing dan berak yang membatalkan, kentut yang membatalkan wudu itu adalah min babil khos uridu bihi al-am. Itu disebutkan secara dalam dalil itu memang kencing berak, namun yang dimaksudkan adalah umum. Namun mereka kemudian berselisih pendapat tentang faktor penentunya. Dan kalau Al-Imam Malik menilai bahasanya, permasalahannya adalah babnya adalah al-khas urtibil khas. Ini adalah khusus dan maksudnya adalah khusus. Ya cuma itu saja. Dalilnya mengatakan kencing dari tempat kencing, berak dari tempat berak, kentut dari tempat kentut. Ya sudah. Kalau kentut bukan dari tempat kentut, tidak batal. Kencing bukan dari tempat kencing, tidak batal. Berak bukan dari tempat berak, tidak batal. Nah, nampaknya yang dipilih oleh penulis buku ini adalah kaidahnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, poin yang kedua, keluarnya hadis dari bagian badan yang lain selain dua jalan. Maka jika yang keluar itu adalah baul, kencing, ataukah ghaid, ataukah birak, meskipun bukan di tempat aslinya, naqadha mutlaqan, maka batal secara mutlak. Dengan alasan karena itu termasuk dalam dalil-dalil yang lain yang menegaskan bahasanya ghaid itu membatalkan. Wa in kana ghairahuma, adapun jika selain keduanya. Maka jika selain kencing dan berak, namun itu najis. Keluar dari bukan jalan yang normal, nah itu dia najis dan tidak keluarnya bukan dari dua jalan. Kadam semacam darah yang ini najis menurut jumhur ulama, walqai dan muntahan yang ini najis menurut jumhur ulama, maka sebagaimana pendapat jumhur, fa in fahusha, jika untuk darah dan muntahan itu jika keterlaluan, artinya keluar dalam jumlah yang banyak, maka beliau katakan maka yang lebih baik berwudu. Amalan bil ahwat, dalam rangka mengamalkan kehati-hatian. Namun jika muntahan dan darah tadi, darah luka misalnya, keluar dalam jumlah yang yasiran sedikit, maka tidak perlu berwudu dengan bittifak, dengan sepakat fuqaha. Untuk ulama yang mengatakan itu tidak najis, jelas. Untuk ulama yang mengatakan najis, mereka katakan ini ma'fu, kalau jumlahnya sedikit. Dimaafkan, tidak teranggap. Baru teranggap manakala banyak. Maka di sini penulis berkaitan dengan keluarnya najis di selain jalan depan dan jalan belakang, maka beliau membagi masalahnya menjadi dua. Yang pertama adalah jika yang keluar kencing dan berak, maka batal wudu. Karena ini termasuk dalam hadis-hadis yang menunjukkan batalnya wudu karena kencing dan berak. Kemudian yang kedua, najis selain kencing dan berak. Maka beliau menyampaikan, ambillah hati-hati, keluar dari perselisihan dengan cara berwudulah. Jika keluar najis dari selain dua jalan, maka ambillah hati-hati. Mengingat ada ulama yang mengatakan itu batal karena najis, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Dan ada yang mengatakan tidak batal semacam Imam Malik. Kemudian yang ketiga adalah hilangnya akal atau tertutupnya akal bi'igma, karena pingsan atau karena tidur. Mengingat sabda Nabi SAW, akan tapi batal wudu karena ghaid, karena berak dan kencing dan tidur. Dan Nabi SAW mengatakan, mata itu adalah talinya pantat. Faman nama falyatawadda, maka siapa yang tertidur hendaklah dia berwudu. Yang dimaksud sahi di catatan kaki atau wika itu maknanya adalah khait, tali yang digunakan untuk mengikat kharitah wal kirbah, mengikat wadah air kirbah. Sedangkan sahi maknanya adalah dubur pantat. Makna hadis anal ainain, bahasanya dua mata, ketika keduanya melek maka dia adalah seperti tali yang digunakan untuk mengikat. Maka ketika kesadaran itu hilang, maka sama seperti hilangnya ikatan tersebut. Wa amal junul wal irma, adapun gila, pingsan dan mabuk dan semacam itu, maka ini membatalkan wudu dengan sepakat ulama. Sedangkan untuk tidur, maka terdapat perselisihan. Wa naum an-naqid, dan tidur yang membatalkan, menurut penulis adalah tidur yang nyenyak. Ciri tidur yang nyenyak, la yabqa ma'ahu idrakun, sudah tidak ada lagi kesadaran yang bersisa. Kesadaran itu total hilang. Al-ayi hayatin kana an-naumu, seperti apapun posisi tidurnya, tidak melihat apakah duduk ataukah berbaring, itu tidak melihat. Yang penting yang membatalkan menurut yang dikuatkan di sini, dan insyaallah itulah yang kuat, manakala kesadaran total itu hilang. Adapun tidur yang sedikit yang masih menyisakan kesadaran, orang bilang mungkin tidur-tidur ayam atau ngantuk juga termasuk dalam hal ini, maka tidak membatalkan wudu. Dalilnya karena para sahabat radhiyallahu anhum, mereka tertimpa kantuk saat mereka menunggu sholat, dan mereka berdiri dan sholat tanpa berwudu lagi. Kemudian yang keempat, batal wudu karena menyentuh farji adami. Ini farjinya manusia. Farji dalam bahasa para ulama fikih, mereka mengacu kepada makna bahasa, yang namanya farji adalah celah. Dan ini bisa dipakai untuk jalan depan dan bisa jalan belakang. Semuanya mengandung celah. Maka menyentuh farji, baik jalan depan ataupun jalan belakang, dan dia adalah adami, manusia, bila ha'il tanpa pelapis. Kalau ada dibalik kain atau semacam itu, maka tidak termasuk. Maka di sini berdasarkan yang tertulis di sini, farjil adami, maka jika farjil hewan, itu tidak berarti tidak membatalkan wudu. Nah, nyentuh kemudian farjinya kambing atau farjinya sapi, nah, karena lagi praktek apa peternakan, ini mungkin ya, perlu pegang-pegang farjinya, maka ini tidak batal wudu. Karena di sini disyaratkan al-adami. Berdasarkan hadis Busra binti Sofyan radallahu anha, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man massa dzakarahu, siapa yang menyentuh dzakarnya, falyatawadda, maka adalah dia berwudu. Jika ada orang yang bertanya, ini kan hadisnya cuma menyentuh dzakarnya, gimana kalau dzakar orang lain? Maka ya, dakar orang lain semisal dakarnya, sama-sama dakar, ilahnya sama, sama-sama dakar. Maka meskipun hadisnya dakarohu, namun kesimpulannya adalah farjil adami, baik itu punya sendiri atau punya orang lain. Kemudian dalam hadis Abu Ayyub dan Ummu Habibah, Nabi mengatakan mama safar jauh, dan ini yang lebih luas. Karena kata-kata farj itu mencakup jalan depan dan jalan belakang, lain dengan dakar. Barang siapa yang menyentuh farjinya, dan farji orang lain statusnya adalah sama dengan farjinya karena kesamaan illah, Sama-sama fardhi. Kenapa dibedakan? Falyatawadha, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian memakan daging unta. Berdasarkan hadis Jabir bin Samurah, ada seorang bertanya pada Nabi SAW, apakah kami berwudu karena makan daging kambing? Nabi katakan, jika engkau mau silakan berwudu, jika engkau mau tidak berwudu juga tidak mengapa. Di sini dalil dianjurkannya berwudu setelah makan daging kambing. Dianjurkan namun tidak wajib. Karena tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Labis bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang namanya ibadah adalah semua yang Allah perintahkan. Semua hal yang Allah syariatkan boleh jadi dengan perintah wajib ataukah perintah anjuran. Maka tidak ada ibadah yang hukumnya mubah. Tidak bisa kita katakan di sini dalil mubahnya berwudu karena makan daging kambing. Ini kesimpulan yang kurang tepat. Maka di sini dalil dianjurkannya berwudu karena makan daging kambing. Kemudian, apakah kami perlu berwudu karena makan daging unta? Nabi mengatakan, iya, tawaddo, berwudulah kalian karena makan daging unta. Kemudian, murtad dari Islam, mengingat firman Allah, siapa yang mengkafiri iman, faqad habita amaluhu, maka hapuslah seluruh amalnya. Al-Maidah ayat yang 5. Dan semua hal yang mewajibkan mandi, itu sekaligus mewajibkan wudu selain kematian. Kemudian mayajibu lahul wudu, hal-hal yang menyebabkan wajib berwudu. Maka mukallaf wajib melakukan wudu ketika dia melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah sholat, mengat hadis Ibnu Umar, marfu' sabda Nabi, Allah tidaklah menerima sholat tanpa toharah dan sodakah dari sumber yang haram. Kemudian yang kedua, tawaf mengelilingi Baitul Haram dan Ka'bah, baik itu tawaf yang hukumnya wajib atau tawaf yang hukumnya sunnah. Mengingat perbuatan Nabi, karena Nabi berwudu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah, namun semata-mata perbuatan Nabi tidak menghasilkan hukum wajib, namun menghasilkan hukum anjuran. Jika perbuatan Nabi tersebut adalah perbuatan ta'abudi. Sehingga yang jadi dalil wajibnya adalah sabda Nabi SAW, tawaf mengelilingi Ka'bah adalah sholat, namun bedanya Allah bolehkan berbicara ketika tawaf. Catatan nomor 7 diatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dinilai sahih sanadnya oleh Al-Hakim, dicuci oleh Dzahabi dan Baihaqi, dan yang lainnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Waliman ihi, dan alasan yang kedua karena Nabi melarang wanita yang haid untuk tawaf sampai suci. Dan mewajibkan berwudu karena tawaf adalah pendapat jumhurul ulama. Dan sebagian ulama mengatakan bahasa itu dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Dan ini pendapat yang diambil oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah dan dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Karena beliau katakan, kata Syaikh Ibn Utsaimin, tawaf itu adalah salat. Ini tidak mengharuskan bahasanya tawaf itu harus sama dengan sholat dalam segala hal. Maka siapa kalau yang dimaksud dengan tawaf itu adalah sholat, adalah tawaf itu sama dengan sholat dalam segala hal. Maka baru ini adalah pendalilan yang klop. Jika kita katakan ini menunjukkan wajibnya wudu. Namun menimbang bahasanya yang dimaksud bukanlah demikian. Bukanlah yang dimaksud tawaf itu sama dengan sholat dalam segala hal. Maka tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Namun kita katakan berdasarkan, kita perlu timbang dalil-dalil yang lain, mana hal-hal yang merupakan kesamaan sholat dengan tawaf, kita ikuti dalil yang lain yang menjelaskan tersebut. Maka ini pendapat jumhur mengatakan wajib. Namun insyaallah wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih kuat wudu untuk tawaf hukumnya mustahab, hukumnya dianjurkan. Kemudian menyentuh mushaf dengan kulit tanpa ada penghalang, tanpa pembatas. Mengingat firman Allah Ta'ala, la yamassu ilal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfudz, yang ada di langit sana, kecuali al-mutahharun, kecuali para malaikat. Sisi pendalilan dari ayat ini untuk menunjukkan wajibnya menyentuh mushaf di bumi dalam keadaan suci, sisi pendalilannya adalah sebagaimana dikatakan oleh Abu Abbas bin Taimiyah rahimallahu taala di Madarijus Salikin, diceritakan oleh muridnya Ibnu Al-Qayyim di Madarijus Salikin, bahasanya Ibnu Taimiyah berdalil dengan wajibnya berwudu untuk menyentuh mushaf berdalil dengan ayat ini. Dengan istidlal, dengan sisi pendalilan, jika mushaf yang di langit tidak boleh disentuh kecuali oleh malaikat yang suci, maka itu tanbih. Maka itu adalah mengingatkan. Fasanjatnya mushaf yang ada di bumi juga tidaklah disentuh kecuali juga oleh orang yang suci. Dan mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Namun yang tidak boleh disentuh adalah mushaf atau lembaran yang itu murni berisi Al-Quran. Adapun jika bercampur dengan yang lain, maka melihat campurannya. Jika yang lain itu lebih banyak, tulisan yang lain itu lebih banyak, semacam buku tafsir atau buku hadis yang disanda kutipan ayat-ayat Al-Quran, maka dia tidak termasuk dalam hadis ini. Kemudian hal-hal yang dianjurkan untuk berwudu sebelumnya. Dianjurkan berwudu dan dianjurkan dalam keadaan berikut ini. Pertama adalah dianjurkan ketika mengingat Allah Ta'ala dan membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran artinya dengan hafalan. Ya, maka kalau dalam buku-buku fikih ada istilah membaca Al-Quran dan menyentuh Al-Quran. Yang dimaksud dengan membaca Al-Quran artinya membacanya dengan hafalan, tanpa menyentuh. Kalau menyentuh mushaf, maka nanti kalimatnya adalah menyentuh Al-Quran atau menyentuh mushaf. Maka dianjurkan untuk berwudu ketika mau berzikir, juga ketika mau membaca Al-Quran dengan hafalan. Namun boleh orang itu membaca Al-Quran dengan hafalan tidak dalam kondisi berwudu. Dan bolehnya hal ini adalah ijma'. Bolehnya orang dalam kondisi hadas kecil untuk membaca Al-Quran dengan hafalan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun dari tidur beliau membaca 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Dan itu baru, Nabi baru bangun tidur alias dalam kondisi hadas kecil. Kemudian setiap kali mau mengerjakan sholat, meskipun tidak batal, maka dianjurkan. Karena itulah kebiasaan Nabi. Sebagaimana dari sahabat Anas, beliau mengatakan adalah kebiasaan Nabi berwudu setiap kali mau sholat. Dan dianjurkan berwudu untuk orang yang junub ketika dia ingin mengulangi jima, atau dia ingin tidur atau makan dan minum setelah berjima. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika salah satu kalian yaitu suami mendatangi istrinya kemudian dia ingin mengulangi persetubuhan, maka adalah dia berwudu. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika beliau ingin untuk tidur dalam keadaan junub, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat sebelum tidur. Dalam riwayat yang lain juga diriatkan oleh Aisyah, fa'arada ayakula au ayanama, ketika Nabi ingin makan ataukah tidur, maka beliau wudu terlebih dahulu baru makan atau baru tidur. Kemudian yang keempat adalah berwudu sebelum mandi besar. Mengingat hadis Aisyah radhiyallahu anha adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika mandi junub maka beliau mulai dengan membasuh dua telapak tangannya dan beliau tuangkan apa yang air yang ada di, dengan tangan kanannya beliau tuangkan untuk membasuh tangan kirinya. Kemudian beliau gunakan untuk membasuh, membersihkan farjinya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian yang kelima adalah ketika hendak tidur, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudu untuk sholat, kemudian berbaringlah dengan miring ke kanan." Dan sebenarnya ada beberapa hal yang lain yang dianjurkan untuk berwudu. Di antara hal yang lain yang dianjurkan untuk berwudu adalah dianjurkan berwudu setelah orang itu muntah. Dianjurkan berwudu setelah muntah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah muntah beliau berwudu. Dan perbuatan Nabi dalam masalah ibadah menghasilkan hukum anjuran. Demikian juga berwudu dalam kondisi marah. Sebagai terdapat satu hadis dengan masalah ini yang dinilai sahih oleh sebagian ulama. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Apabila ada air yang mengalir tapi kita berwudu dengan gayung, apakah boleh? Jawabannya boleh. Mana yang lebih utama, menggunakan air mengalir ataukah dengan gayung? Mana paling mudah dan mana yang paling hemat air? Apakah Al-Quran terjemah termasuk mushaf? Jawabannya tidak. Karena kaidahnya jika teks Al-Quran berupa ayat-ayat yang berupa berhuruf Arab itu bercampur dengan yang lain, maka dilihat manakah yang lebih banyak dan lebih dominan. Apakah berkumur-kumur dan istiqsat harus bersamaan? Jawabnya tidak, tentu tidak bisa berkumur langsung sekaligus istiqsat. Apakah boleh dipisah? Ya, maka ya tentu harus dipisah. Enggak mungkin bareng ini kumur, namun ini ya nyerot, ya, enggak bisa. Maka berkumur-kumur terlebih dahulu, namun dan juga istingsak. Namun Nabi contohkan itu semua diambil dari air yang sama di satu telapak tangan. Kami pernah mengajarkan pada anak-anak TPA niat termasuk rukun wudu. Perlukah kami meralatnya menimbang niat itu adalah syarat bukan rukun? Tadi kita sampaikan apakah itu syarat ataukah rukun, satu hal yang diperselisihkan ulama. Yang benar dua-duanya benar. Bahasanya niat wudu adalah syarat dari satu sisi dan rukun dari sisi yang lain. Dari sisi bahasanya realita menunjukkan bahasanya ya niat itu adanya setelah sebelum orang melakukan wudu, maka dia syarat. Namun dari sisi bahasanya niat untuk berwudu itu harus ada pada diri orang yang berwudu sampai wudunya selesai, maka dia rukun. Jadi tidak perlu diralat, tidak apa-apa. Apakah adakah dalil yang melarang keluarnya wanita dan anak-anak ketika azan maghrib berkumandang? Jawabannya tidak ada. Kalau sebagaimana teks yang ditanyakan, wanita dan anak-anak. Nah, hadis yang ada adalah anak-anak. Dan hadisnya riwayat Bukhari dan hadisnya adalah sehingga ketika hendak keluar harus menunggu azan selesai berkumandang. Bukan demikian. Pertama yang dilarang dalam hadis riwayat Bukhari adalah anak-anak. Jangan biarkan anak-anak keluyuran menjelang maghrib. Dan itu dilarang sampai malam benar-benar malam. Malam benar-benar malam. Yang tidak boleh adalah ketika malam dengan siang masih bercampur. Malam dengan siang bercampur. Menjelang maghrib sampai waktu maghrib. Belum gelap yang benar-benar gelap. Kalau tinggal, maka dibolehkan anak-anak untuk keluar setelah gelap benar-benar gelap. Ya, itu mungkin kurang lebih ya, ya pertengahan menjelang isya semacam itu. Dan itu berlaku untuk anak-anak, bukan berlaku untuk ibunya. Nah, kalau ibunya mau kemudian beli apa, kemudian keluar maghrib atau menjelang maghrib, tidak apa-apa. Adakah hadis sahih menjelaskan tentang sunnah memotong kuku mulai dari jari bagian mana? Dalil khusus tidak ada. Tentang aturan rinci memotong kuku itu tidak ada. Ada yang menganjurkan dimulai dari jari kelingking, kemudian jalan ke sampai telunjuk, kemudian berpindah ke sini, kemudian jempol baru jempol. Jempol kanan baru jempol kiri. Namun ini dianjurkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin tanpa dasar, tanpa landasan. Oleh karena itu maka tidak ada dalil khusus. Namun jika kita mau bahas, maka kita gunakan dalil umum. Dalil umum dalam masalah ini ada dua sudut pertimbangan. Motong itu babnya bab apa? Bab izalatu al-adha, buang kotoran, ataukah melakukan kebaikan. Kalau babnya itu dianggap bab membuang kotoran, maka mana yang didahulukan? Kiri. Namun jika dinilai adalah babnya adalah bab melakukan kebaikan, babnya adalah bab melakukan kebaikan, maka dimulai dari mana? Kanan. Sebagaimana ulama berselisih pendapat tentang bersiwak itu pakai tangan kanan ataukah pakai tangan kiri. Terdapat perselisihan, orang itu bersiwak, gosok gigi itu pakai tangan kanan ataukah pakai tangan kiri. Karena perbedaan sudut pandang menilai ini babnya bab apa. Ada yang menilai ini bab izalatul adha, menghilangkan kotoran. Ini kotor dibuang, maka ini sejenis cebok. Nah, maka sejenis tidak harus sama persis ya. Maka ini sejenis cebok, maka ya, tidaknya bersiwak, gosok gigi pakai tangan kiri. Nah, di sisi yang lain, tidak, ini bukan izalatul adha, namun ini adalah ini, babnya adalah bab beramal kebajikan. Asiwaku mardhatun li rabbi, bikin ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini amalul khair, amalun syarif, amal yang mulia. Maka harus pakai tangan kanan. Ya, dan dalam masalah siwa, mana pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan, soal pendapat yang lebih tepat. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin di Syarhul Mumti', al-amrul wasi'. Nah, mana yang gampang? Pakai tangan kiri ya, ya itu yang lebih nyaman, silakan pakai tangan kiri. Mau pakai tangan kanan ya, juga tidak apa-apa. Nah, maka kalau kita mau bahas kuku itu sebaiknya dari tangan kanan ataukah dari tangan kiri, maka nanti ada dua sudut pandang yang jadi pertimbangan. Ini buang kotoran ataukah amal kebajikan. Mana yang lebih dekat? Mana yang lebih dekat? Maka Allah Ta'ala alam, ini lebih dekat sebagai dalam hal ini mungkin kita katakan yang lebih dekat ini adalah amal kebajikan, sunanul fitrah, amal yang berpahala. Menimbang itu maka tangan kanan terlebih dahulu, baru kemudian tangan kiri. Dan itu sekedar urut begitu saja, dari jari kelingking sampai jempol. Sahkah jika seorang berwudu ketika membasuh kaki ada jeda sebelumnya karena mau melepas kaos kaki atau sepatu? Jawabannya sah. nih. Karena dhabit mu'alat berturut-turut tadi. Nah, jangan sampai bagian anggota wudu yang sebelum yang mau dibasuh itu kering. Dan secara al-urfi ini juga jeda yang sangat sedikit, ya tidak begitu lama, maka tidak mengapa. Bagaimana jika seorang membasuh anggota wudu dengan berlebih, membasuh tangan sampai hingga di atas siku. Membasuh dengan berlebih untuk tangan dan kaki diperselisihkan ulama. Apakah ini masyru', dituntunkan ataukah tidak dituntunkan? Yang mengatakan dituntunkan ini berdasarkan perkataan Abu Hurairah, tidaklah kalian panjangkan ruh dan tahjilnya. Dan tahjil itu adalah cahaya yang akan Allah berikan pada anggota wudu saat nanti di padang mahsyar di hari kiamat. Dan dengannya Nabi bisa membedakan manakah umatnya dan bukan umatnya. Dan yang benar, yang namanya tahjil tidak bisa dipanjangkan. Dan itu pun bukan, dan yang memerintahkan untuk memanjangkan bukanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang tepat tidak diperkenankan untuk membasuh lebih. Ini misalnya membasuh sampai ketiak, misalnya. Sehingga basuh cuma cukup sampai siku, dengan keadaan siku dibasuh saja. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Untuk istinsak selama puasa, apakah ditinggalkan seluruhnya ataukah sebatas tidak bersungguh-sungguh saat menghirup air? Jika kita menguatkan pendapat ulama yang mengatakan istinsak itu wajib, maka tidak boleh ditinggalkan dengan alasan puasa. Harus istinsak, cuma jangan berlebih-lebihan. Lain halnya jika seorang itu berpendapat istinsak hukumnya sunnah, maka seandainya dia tinggalkan, maka itu boleh, sah wudunya, namun kurang utama. Ala kulli hal, yang kesimpulannya jelas lebih baik tetap untuk istinsak, namun jangan keras-keras. Apa batasan satu masalah dianggap sebagai masalah ijtihad yang mungkin terjadi khilaf yang muktabar di dalamnya? Jika itu adalah permasalahan yang telah lewat, permasalahan yang sudah ada sejak dulu, manakala itu menjadi khilaf di antara para ulama salaf, para sahabat berselisih pendapat, dan seterusnya, maka itu jelas perkara yang bersifat ijtihadi. Apakah syarat imkanu ru'yah dalam ru'yatul hilal dikenal dalam syariat? Yang dikenal, yang jadi patokan dalam syariat, terlihatnya hilal dan tidak terlihatnya hilal. Hilal terlihat ataukah tidak. Adapun imkanu ru'yah sekian derajat, dua derajat, maka itu sekedar alat bantu untuk berarti ini melihatnya adalah sesuatu hal yang kemungkinan dan peluangnya tinggi. Namun itu bukanlah syarat. Yang jadi syarat, yang jadi tolak ukur adalah terlihat dan tidaknya. Bagaimana jika punya penyakit kencing terus menerus atau sisa air kencing sering keluar ketika dalam sholat, apakah harus mengulangi wudhu dan sholat ataukah ada keringanan? Pertama, perasaan keluarnya sisa air kencing itu boleh jadi adalah was-was. Kalau nggak percaya setelah selesai sholat dicek, ternyata tidak ada basah-basah. Maka sekedar was-was. Maka perlu dipastikan lebih dahulu ini was-was. Kalau was-was ya, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Kalau was-was, karena obat was-was yang paling mujarab adalah dablek dan cuek. Itu obat yang paling mujarab. Namun jika itu satu realita, maka memang satu kenyataan, nanti pembahasannya lain. Nanti bisa dikontrol ataukah ada jadwalnya dan seterusnya. Bagaimana adab seorang muslimah jika ingin sholat berjamaah di masjid? Ya, adabnya adalah keluar tanpa wangian, kemudian berupaya untuk ambil sop yang paling belakang, Kemudian setelah imam salam, segera cepat pulang. Apa yang keluar saat melahirkan bayi dan darah adalah najis? Bayinya enggak najis. Bayinya enggak najis. Ya. Namun darah nifas najis. Kalau bayi manusia enggak najis. Al-mu'min layan juz. Yang beriman enggak najis. Ini. Bahkan orang kafir pun tidak najis. Orang kafir tidak najis. Matinya ataupun hidupnya. Memegangnya bukanlah satu hal yang najis. Jika najis, ya kalau darah nifas betul najis. Jika najis yaitu darah nifas, maka batal wudhu wanita yang melahirkan. Menurut Hanafiyah. Ya, najis keluar. Namun keluarnya nifas sebenarnya ini pembahasannya berkaitan dengan hadas besar dan itu otomatis mencakup hadas kecil. Ini dia mau minta apakah benar kesimpulannya kalau misalnya keluarnya darah nifas ini membatalkan wudu karena najis menurut Hanafiyah, betul, ya kan? Kaidah Hanafiyah keluarnya najis. Maka benar demikian. Jika tidak maka tidak batal menurut Syafi'iyah. Syafi'iyah kaidahnya makhraj tempat keluarnya dan jalan depan ataukah jalan belakang. Kalau itu jalannya adalah jalan anak, maka lain. Karena yang jadi tolak ukur Syafi'iyah, makhraj. Jalan kencing sama jalan berak. Maka jika tidak najis, maka tidak batal menurut Syafi'iyah. Tidak batal menurut Syafi'iyah, karena bukan jalan kencing dan bukan jalan bukan jalan kencing dan bukan jalan berak. Dan yang menjadi telah ukur pembatal menurut Syafi'i adalah jalan kencing dan jalan berak. Adapun Malikiyah tetap berpendapat tidak batal wudhunya baik itu najis ataupun tidak. Betul. Apakah sebenarnya ini benar? Jawabannya kurang lebih benar. Bagaimana hukum wanita yang statusnya sebagai pengajar TPA mengajar sampai habis maghrib dan alasan untuk mengawasi anak-anak TPA dan membantu membersihkan masjid? Insya Allah tidak masalah. Tadi kita sampaikan perempuan tidak termasuk dalam pembahasan. Yang masuk dalam pembahasan adalah anak-anaknya. Misal wudu di keran lalu habis airnya tiba-tiba dan melanjutkan wudu dengan air yang ada di ember atau kabak mandi, apakah sah wudunya? Jawabannya sah jika jaraknya tidak jauh. Nah, ya sah jika jaraknya tidak jauh wudunya di Al-Asri, namun lanjutannya di MPR, ya maka tidak sah. Nah, kalau cuma wudu di sini atau kemudian tempat air ember itu juga tidak jauh, maka tidak mengapa. Karena itu masih jeda yang sangat dekat. Apakah seorang wanita juga mengeluarkan mani? Jawabannya iya. Namun air mani perempuan Nabi katakan kuning. Sedangkan air mani laki-laki berwarna putih. Bagaimana cara seorang membedakan antara mani dengan madhi? Nanti akan kita bahas. Sabar, nanti kita akan ketemu babnya. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa aghdawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.